Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita sampai pada pertanyaan ke-93, pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan dicantumkan dalam kitabul ilm. Wasu'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh, hal tu'tabaru asyritatu tasjil tariqatan atau tariqatun min turukil ilm, apakah teranggap rekaman kaset atau yang semisalnya itu termasuk dari metode dari menuntut ilmu, ya. Wa ma hiya tariqatul musla lil istifadati minha, dan apa metode yang paling utama untuk bisa mengambil faedah darinya. Fa jaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab dengan ucapannya, amma kaunu hadhil asyithah wasilatan min wasaili tahsilil ilm fahada la yashukku fihi ahadun, adapun keadaan kaset-kaset ini, rekaman-rekaman ini termasuk dari sarana untuk mendapatkan ilmu, maka ini sesuatu yang tidak diragukan oleh seorang pun. Wala najhad nikmat Allah alaina fi hadhil asyithah allati istafadna katsiran min minal ilmi biha, dan kita tidak menolak, menentang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dalam masalah kaset atau rekaman-rekaman ini yang kita bisa mengambil faedah yang banyak berupa ilmu darinya. Li'annaha tuwasilu ilaina aqwalal ulama fi ayyi makanin kunna, karena kaset-kaset ini, rekaman ini menyampaikan kepada kita dari ucapan-ucapan para ulama dimanapun kita berada. Wa nahnu fi buyutina qad yakunu bainana wa baina hadzal alim mafawis wa yasulu alaina an nasma'a kalamahu min khilali hadhi syarit, dan kita ketika di dalam rumah kita yang antara kita dengan alim ini yang direkam suaranya ada jarak yang panjang, ya, yang jauh, yang menyulitkan, ya. Kalau letter lucknya itu, ya, ada padang pasir yang luas, yang penuh dengan kesulitan di sana. Dan dengan adanya kaset-kaset ini akan mudah bagi kita untuk mendengarkan ucapan seorang alim, ya, ya, dari kaset ini. Wa hadhihi min ni'amillah alaina, dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Wa ya fil haqiqah hujjatun lana wa alaina, dan ini pada hakikatnya termasuk hujjah, ya, apakah untuk kita, ya, ketika kita mendengar ilmu dari rekaman ini, dari kaset ini, kemudian kita beramal dengannya, ya, maka itu akan menjadi hujjah untuk kita, akan menjadi membela untuk kita. Wa alaina, demikian pula ketika ilmu itu telah sampai melalui kaset-kaset tersebut, namun kita tidak mengindahkannya, tidak beramal dengannya, maka itu hujjah yang akan menjatuhkan kita. Kita tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu telah sampai. Ya. Fa innal ilma intasyara intisharan wasian biwasitati hadhil asyritah. Karena ilmu itu telah menyebar luas dengan perantaraan kaset-kaset ini, rekaman-rekaman ini. Wa amma kaifa istafadu minha, adapun bagaimana cara mengambil faedah dari kaset-kaset ini, rekaman ini. Fa hadza yarji'u ila halil insan nafsi, ya. Maka ini kembalinya kepada keadaan masing-masing orang, ya. Fa minan nas man yastati'u ayyastafida minha wa huwa yaqudu sayarah. Di antara manusia ada yang mampu untuk mengambil faedah dari rekaman ini, ya, dalam keadaan dia sedang menyetir mobil, ya. Wa minhum man yastami'u ilaina asna'a tanawulihi li ta'amil ghada awil asya awil qahwah. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan rekaman ini di tengah-tengah kegiatan dia, untuk makan pagi, sarapan pagi, makan malam, atau sedang minum kopi. Al-muhim anna kaifiyat al-istifadah minha tarju ila kulli syakhsin binafsih, ya. Intinya bahwasanya bagaimana mengambil faedah dari rekaman-rekaman ini, kaset-kaset ini, kembalinya kepada setiap individu masing-masing, ya. Wala yumkinu an naqula fiha dhabitan aman, dan tidak memungkinkan bagi kita, bagi kami, untuk menyebutkan dhabit, ketentuan secara umum yang bisa diterapkan kepada setiap orang, ya. Masing-masing, ya, seseorang bisa mengambil faedah dari kaset, dari rekaman, sesuai dengan kondisi masing-masing. Pertanyaan ke-94. Su'ila Fadilatu Syekh Rahimahullah, ditanya Fadilatu Syekh Rahimahullah, ayyuhuma afdal, mana yang paling utama, qiyamul lail am talabul ilm, ya, salat malam atau menuntut ilmu. Fajaba Fadilatu biqouli, maka beliau menjawab, talabul ilmi afdalu min qiyamil lail, menuntut ilmu itu lebih utama dari salat malam. Li'anna talabal ilmi kama qala al-Imam Ahmad la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Karena menuntut ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ahmad, tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu apapun bagi orang yang benar niatnya. Yanwi bihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, ya. Yang diantara tanda benarnya niat seseorang dalam menuntut ilmu adalah ketika dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, demikian pula orang lain, ya. Fa'idha kanal insan yasharu fi awali lail li talabil ilm ibtiqa'a wajhillah sawa'un kana yudarrisuhu wa yu'allimuhu an-nas fa innahu khairun min qiyamil lail, ya. Maka apabila seseorang, ya, yashar, ya, bangun malam, tidak tidur, begadang pada awal malam dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar ilmu yang dia harapkan dengannya wajah Allah, sama saja apakah dia mengajarkannya, ya, mempelajarinya untuk diajarkan kepada manusia, maka itu lebih baik daripada qiyamul lail, lebih utama dari qiyamul lail. Wa in amkanahu ay yajma'a bainal amrayn fahuwa aula, namun apabila memungkinkan baginya untuk mengumpulkan dua perkara, yaitu antara belajar ilmu, demikian pula dia pun mampu untuk qiyamul lail, maka itu tentunya lebih utama. Lakin idza tazahhamal amran, fatalabul ilmi syar'i afdal wa aula. Namun apabila dua perkara itu tidak bisa terkumpulkan, ya, kalau seandainya dia belajar ilmu, ya, menyebabkan dia berat untuk qiyamul lail, atau sebaliknya, ketika dia lebih condong untuk qiyamul lail, ya, terlantar kegiatan talabul ilminya, maka talabul ilmi syar'i afdal wa aula, maka menuntut ilmu syar'i itu lebih utama dan lebih afdal. Wa li hadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah ayyutira qabla ayyanama, untuk beliau salat witir sebelum tidur, ya. Qala ulama wa sababu dzalik anna Abu Hurairah kana yahfadu ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal al-lail wa yanamu akhir al-lail. Fa'arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyutira qabla ayyanama. Sebab dari hal itu, kata para ulama, bahwasanya Abu Hurairah, ya, dahulu kebiasaan beliau adalah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal malam, kemudian beliau tidur di akhir malam, ya, tentunya ketika setelah, ya, usaha kegiatan untuk menghafal hadis-hadis, ya, ada rasa lelah, ya. Ada rasa lelah. Dan beliau tidurnya di akhir malam. Nah, namun disebabkan karena pentingnya salat witir, maka beliau tetap memerintahkan untuk salat witir sebelum tidur, ya. Fa arsadahu Nabi ila ayyutira qabla ayyanam. Maka beliau membimbingkan untuk tetap salat witir sebelum tidur. Berikutnya, pertanyaan ke-95. Su'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh, hal min taujihin ila talabatil ilm hatta yakunu du'atan? Apakah ada arahan bagi para penuntut ilmu sehingga mereka menjadi seorang du'at? Khaythu annahum yahtajuna bitalabil ilm wa annahu yusqiluhum anid da'wah. Ketika di antara mereka berhujjah, ya, dengan sebab talabul ilm, menuntut ilmu, ya, menyibukkan mereka dari kegiatan dakwah, ya. Maka beliau menjawab, ad-da'watul lati takunu duna talabil ilm la khaira fiha. Ya. Dakwah yang dilakukan tanpa menuntut ilmu tidak ada kebaikan padanya. Bimakna annaha tufawitu khairan katsira, ya, maknanya dia akan terluputkan dari kebaikan yang banyak, ya. Karena, ya, dasar dari dakwah, ya, atau ilmu, afan, dasar dari amalan adalah harus berilmu dulu. Demikian pula dengan dakwah, seseorang harus berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berdakwah. Seandainya dia tinggalkan kegiatan talabul ilm, lebih fokus dalam urusan dakwah, maka akan terluputkan darinya kebaikan yang banyak. Bahkan, ya, kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam berbagai macam kesalahan. Ya. Wal wajib ala talibil ilm ayatlubal ilma ma'ad da'wah ilallah. Ya. Dan yang wajib bagi seorang penuntut ilmu, ya, dia hendaknya menuntut ilmu diiringi dengan kegiatan dakwah ilallah, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Mal mani'u li talibil ilm idza ra'a syakhsan mu'ridan bil masjid alladhi yutlabu fihi al ilm ayad'uhu ilallah azza wajal. Ya. Apa yang menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu ketika seseorang berpaling dari sebuah masjid yang di dalam masjid tersebut dituntut ilmu, dipelajari ilmu, ya. Misalnya ada seorang santri, ya, melakukan kegiatan talabul ilm di sebuah masjid, ya. Dia di masjid tersebut, kemudian dia melihat ada seseorang yang berpaling dari masjid enggan untuk menegakkan sholat dan yang lainnya. Apa yang menghalangi dia untuk mengajaknya, ya, mendakwahinya, ya? Mal mani'u idza kharaja ila suq liyadhiya hawaijahu ayat wa ila Allah azza wa jal fi suq idza ra'a mu'ridan an dinillah. Apa yang menghalangi dia ketika dia keluar ke pasar untuk menunaikan kebutuhannya, untuk dia berdakwah ila Allah azza wa jal di pasar tersebut pada saat dia menunaikan kebutuhannya tersebut, ketika pada saat itu dia melihat ada orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia melihat kesalahan ada di hadapannya, ya. Dia memiliki ilmu, dia memiliki kesempatan pada saat itu, ya, untuk memberikan teguran, ya. Dan itu termasuk dakwah, ya. Mal mani'u idza kana bil madrasah war'a mina talabah man huwa mu'ridun an yad'uahu ila Allah wa ya'khudhu biyadih. Apa yang mencegah dia ketika dia di sekolah kemudian dia melihat, ya, sebagian para penuntut ilmu, sebagian santri, ya, ada yang berpaling, ya, untuk dia mengajaknya, mendakwahinya ila Allah, ya. Kemudian dia pegang tangannya, ya, dia bimbing dia, dia tuntun dia untuk, ya, melaksanakan kewajibannya. Lakinnal mushkilah annal insan idza ra'a mukhalifan lahu bi ma'siyatin aw tarki amrin karihahu wasma azza minhu wa ab'ada anhu wa ya'isa min islahihi wallah subhanahu wa ta'ala bayyana lana an nasbiru wa an naqtasiba, ya. Akan tetapi yang menjadi muskilah, ya, apabila seseorang yang ketika dia melihat yang lainnya menyelisihi, melakukan penyelisihan, apakah berupa terjatuh dalam amalan kemaksiatan atau meninggalkan sebuah perintah, ya, dia, ya, enggak menyukainya, namun dia menghindar darinya, menjauh darinya. Dia putus asa dari melakukan perbaikan, ya. Enggak mau menasehatinya, enggak mau mendakwahinya dalam keadaan dia memiliki ilmu dalam hal itu, ya. Memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Wallah subhanahu wa ta'ala bayyana lana an nasbir wa an naqtasiba, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagi kita, kepada kita untuk bersabar, ya. Untuk mengharapkan pahala dari usaha kita, ya. Meskipun terkadang ketika kita mengajak mereka ada celaan, jangan sok suci kamu atau dan yang lainnya, ya. Maka kita bersabar, kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah li nabiyyih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya orang-orang yang, ya, penuh dengan keteguhan dari kalangan para rasul, ya, kesabaran, dan jangan kalian tergesa-gesa terhadap mereka, ya. Fal insan yajibu alaihi ayyasbira wa yahtasib, maka seseorang wajib baginya untuk bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Walau ra'a fi nafsihi syai'an aw 'ala nafsihi syai'an min al-ghadadh falyaj'al dzalika fi dzatillah azza wa jal. Meskipun ketika seseorang melihat pada dirinya sesuatu, ya, atas dirinya sesuatu dari rasa kesal, ya, karena mendapatkan ujian gangguan di dalam usahanya mengajak manusia dalam dakwahnya ila Allah, maka jadikanlah hal itu dia sandarkan kepada Allah azza wa jal, ya. Innan nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasalam lamma atmayat usbu'ahu, ya, ketika jari-jarinya itu berdarah, terluka fil jihad, di dalam jihad, ya. Disebutkan hal ini ketika di perang Uhud. Qal, beliau mengatakan, ya, hal anti illa usbu'un damiti, ya. Tidaklah engkau melainkan hanyalah jari-jari yang berdarah. Ya. Wa fi sabilillah malakiti, dan di jalan Allah engkau akan dapati berbagai macam hal yang lebih dari itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, kata beliau, kana fi ba'dil masyahid wa qad damiyat isba'ahu atau isba'uhu. Ya. Bahwasanya beliau berada di sebagian peperangan, ya, dan pada saat itu berdarah jari-jemarinya. Faqal, ya. Maka beliau mengatakan, hal anti illa isba'un damiti, ya. Wa fi sabilillah malakiti, ya. Tidaklah engkau kecuali hanyalah jari yang berdarah, ya. Dan di jalan Allah, ya, engkau akan dapati yang lebih dari itu, ya. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam berusaha untuknya memandang apa yang beliau dapati pada saat itu terasa ringan, ya. Karena ya, tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seseorang bersabar dalam jihad fisabilillah itu besar, ya. Allah berfirman, "Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa mereka, harta mereka. Orang yang berkorban di dalam jihad fisabilillah dengan itu semua, bagi mereka surga, ya. Ketika mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh musuh atau terbunuh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan penawaran kepada para hamba yang mukmin, ya, terhadap jiwa dan harta yang mereka curahkan di jalan Allah, ya, berikan ganti dengan surga. Maka ini termasuk keutamaan dan kedermawan Allah Subhanahu wa taala, ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya mukmin, ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam terluka jarinya, ya, dalam perang Uhud tersebut, maka beliau, ya, menghitab, berbicara kepada jarinya yang terluka tadi, ya. Yang seperti yang disebutkan dalam hadis, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillah malakiti, ya. Yakni, ya, itu semua masih terasa ringan, ya. Karena, ya, sesungguhnya engkau akan diuji dengan sesuatu, ya, atau tidak diuji dengan sesuatu yang lebih dari itu, ya. Apakah berupa kebinasaan atau terputus atau selain itu, ya. Engkau hanya berdarah, ya. Engkau hanya berdarah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Segala sesuatu yang didapatkan oleh seorang hamba mukmin dalam usahanya menjalankan agama Allah ketika dia berjihad, ya, sekecil apapun, demikian pula ketika dia berdakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan gangguan, itu tidak sia-sia, ya. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih besar, lebih baik, ya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan ke-96. Su'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala, idza istahada al-alim fi mas'alatin minal masail walam yusib al-hukma as-sahih fabima yuhkamu alaih, ya. Jika seorang alim beristihad dalam sebuah masalah, ya, dari masalah tertentu, ya, namun dia tidak tepat hukumnya, ya, dengan hukum yang benar, ya, maka dihukumi apa sang alim tersebut? Apakah dia tetap dihukumi benar atau dia dihukumi keliru? Fajaba fadilatuh qailan, maka beliau menjawab, al alimu idza istahada fi mas'alatin minal masaili qad yusibu wa qad yukhti. Seorang alim jika dia beristihad dalam sebuah masalah dari masalah tertentu, ya, kadang dia benar dan kadang dia salah. Apa dalilnya? Lima sabata min hadisi Buraidah radhiyallahu anhu. Ya, disebabkan karena hadis yang sabit dari Buraidah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam di salah satu pesannya ketika beliau mengutus pasukan untuk berperang, ya. Ya, hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, salah satu wasiatnya beliau, wa idza hasarta ahla khisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Ya. Jika engkau mengepung, ya, suatu penduduk yang ada di sebuah benteng, dalam sebuah benteng, kemudian mereka, ya, menyerah tentunya. Mereka menginginkan untuk menetapkan atas mereka dengan hukum Allah. Ditetapkan atas mereka hukum Allah. Ya. Fala tungzilhum ala hukmillah. Maka jangan engkau langsung terapkan atas mereka hukum Allah. Ya. Walakin angzilhum ala hukmi. Akan tetapi berikan keputusan atas hukum yang kau tetapkan. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla. Ya, karena engkau enggak tahu apakah ketika engkau menerapkan hukum Allah kepada mereka itu benar atau tidak. Yani apakah tepat hukum itu diterapkan untuk mereka atau tidak, ya. Maka ketika yang menjadi keputusan adalah keputusanmu, ya. Tentunya di sini, ya, yang diputuskan oleh sang pemimpin berdasarkan musyawarah dengan para sahabatnya, ya, lebih ringan, ya, lebih ringan. Nah, syahidnya di sini adalah Rasulullah mengatakan fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla, ya. Ketika dia beristihad, ya, apakah dengan dalil hukum Allah atau tidak, atau selain atau atas keputusannya sendiri, engkau enggak tahu, ya, apakah yang engkau tetapkan itu benar, tepat atau tidak, ya. Kalau seandainya hal itu disandarkan atas keputusanmu, maka itu lebih ringan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajran." Jika ada seorang hakim menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad, lalu benar ijtihadnya, baginya dua pahala. Ya. Pahala dari usaha ijtihadnya dia, dan pahala dari keputusan yang benar, yang tepat, yang telah dia usahakan. Wa in akhto'a falahu ajrun wahidun. Ya. Namun jika dia keliru, maka baginya satu pahala, yaitu pahala usaha dia untuk berijtihad. Muttafaqun alaih. Wa alaihi fahal naqul. Nah, di atas hadis ini, apakah kita mengatakan innal mustahid musibun walau akhta? Sesungguhnya seorang mustahid itu musib, ya, tepat, benar, walaupun dia, ya, salah, ya. Yakni tetap dikatakan benar meskipun sebenarnya enggak sesuai dengan dalil dari kitabul dan sunnah, ya. Al-jawab kil. Jawabannya, ada yang mengatakan kullu mustahidin musib, setiap orang yang berijtihad itu benar, ya, benar. Yakni, ya, enggak salah. Misalnya ada seseorang atau ada beberapa orang atau ulama berijtihad, ya, muncul pendapat yang berbeda-beda, ada lima pendapat, ya, ada lima pendapat yang berbeda. Maka menurut pendapat yang pertama ini semuanya benar, enggak ada yang salah, ya. Masing-masing bisa diamalkan, ya. Ini pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari, demikian pula Mu'tazilah, ya. Wakil, ada pula yang mengatakan laisa kullu mustahidin musiban, ya. Tidaklah semua orang yang berijtihad itu benar, ya. Ini pendapatnya Ahlu Sunnah, ya, mayoritas para ulama. Wakil, dan ada pula yang mengatakan kullu mustahidin musib fil furu' dunal usul. Ya. Setiap mustahid itu benar dalam masalah furu' dunal usul. Ini khilaf ya, yang dinukilkan dari Al-Imam An-Nawawi ya. Beliau menukilkan bahwasanya dalam masalah usul ya, kebenaran itu sepakat hanya satu ya, satu. Kalau ada para ulama yang berselisih dalam masalah usul ya, sepakat yang benar cuman satu ya, yang benar cuman satu. Adapun dalam masalah furu' ya, ini yang diperselisihkan, apakah setiap mustahid itu musib atau ada yang musib ada yang muhti' ya. Ini dalam masalah furu' dibedakan ya. Ya, ini bukan maknanya beliau berpendapat dengan pendapat ini. Kalau dalam masalah usul ya, dalam masalah usul sepakat yang benar cuma satu, dalam masalah furu' ya, ya bisa benar bisa salah ya, atau ya, pendapat kedua. Namun beliau menyebutkan yang khilafnya itu dalam masalah furu' ya, yang khilaf itu maksudnya yang khilaf dalam masalah ini adalah dalam masalah furu', bukan dalam masalah usul. Adalah adapun dalam masalah usul ya, sepakat yang benar cuma satu. Adapun dalam masalah furu' ya, terjadi khilaf ya. Ada yang mengatakan bisa benar, bisa salah ya. Ada yang mengatakan ya, semuanya mustahid benar dalam masalah furu' ya. Hadaran min an-nasuba ahlal bid'ah fi babil usul ya. Sebagai langkah hati-hati ya, untuk ahlul bid'ah masuk dalam masalah usul, dalam bab usul ya, dalam masalah prinsip dasar ya, prinsip-prinsip penting dalam masalah agama. Wasahih, dan yang sahih, anna kulla mustahidin musib min haitsu istihadihi ya. Yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya setiap mustahid itu ya, tepat benar dalam sisi ijtihadnya. Ya, ini ketika seseorang memiliki bekal dasar untuk berijtihad, ya, punya kemampuan, ya, syarat-syaratnya terpenuhi, ada sebuah masalah, kemudian dia berijtihad, ya benar usahanya itu, ya. Amma min haitsu muwafaqatin lil haqq fa innahu yukhti wa yusib. Adapun dari sisi hasil apakah cocok dengan kebenaran, maka dia bisa salah, bisa dia bisa benar, ya. Wa yadullu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini ditunjukkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fastahada fa asaba wastahada fa akhta'a. Ya. Ya. Seorang mustahid tadi ijtihad, kemudian dia benar, ya. Idza hakamal hakim fastahada fa asaba. Ya. Yang pertama, dia ijtihad kemudian dikatakan asaba, benar. Yang kedua, wa in aqta'a falahu ajrun wahidun, ya. Kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala. Satu pahala. Dikatakan aqta'a, salah. Fa hadza wadhihun fi taqsimil mustahidin ila muqti' wa musib. Maka ini jelas menunjukkan adanya pembagian bahwasanya para mustahid, para orang yang berijtihad itu bisa salah, bisa benar. Wa zahirul hadis wan nusus annahu syamilun lil furu' wal usul, dan zahir dari hadis tersebut ya, itu demikian pula nas-nas mencakup dalam masalah furu', demikian pula usul ya, yakni tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan ketika seseorang berijtihad ya, berijtihad dalam masalah usul, dalam masalah furu', bisa dikatakan dua-duanya ada yang muhti, ada yang musib ya, enggak dibedakan. Haitsu dallatil kanusus ala annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha ya, ketika itu semua menunjukkan ya, nas-nas itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Lakinnal khata al mukhalif li ijma'i salaf khata'un walau kana minal mustahidin, akan tetapi kesalahan ya, yang menyelisihi kesepakatan as-salaf, para ulama terdahulu, ya, itu merupakan kesalahan, ya. Meskipun, ya, meskipun itu muncul dari orang-orang yang berijtihad, ya. Dari orang-orang yang li'annahu la yumkinu an yakuna musiban, ya, wa salafu ghairu musibina, karena tidak mungkin, ya, dia dikatakan sebagai orang yang tepat dalam ijtihadnya. Demikian dalam keadaan salaf, para ulama terdahulu ketika mereka ijma, ketika mereka sepakat, dikatakan mereka tidak benar. Ya, dikatakan mereka salah. Sawa'un fi ilmil usul awil furu', sama saja dalam masalah usul atau dalam masalah furu'. Ya. Ala anna Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim angkara taksimal ladzina ila usulin wa furu', ya. Dan bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, demikian pula Ibn Al-Qayyim, keduanya mengingkari pembagian, ya, taksimad din ila usulin wa furu', ya. Pembagian agama ada yang masalah usul, masalah prinsip, ada yang masalah furu', ya. Ya, pembagian ini, pembagian adanya masalah usul dan furu' ini pun diingkari oleh sebagian para ulama, ya. Wa qala, mereka mengatakan inna hadza taqsim muhdats ba'da asri sahabah, ya. Pembagian ini, pembagian perkara agama ada masalah usul, ada masalah furu', itu adalah baru, ya, setelah, ya, generasi sahabat, setelah masanya sahabat. Wa li hadza najidul qa'ilin bi hadza taqsim, oleh karena ini kita dapati orang-orang yang mengatakan dengan pembagian ini yulhiquna syai'an min akbari usuliddin bil furu', ya, mereka memasukkan, mengikutkan sesuatu yang merupakan, ya, masalah agama yang sangat prinsip, ya, ya, yang paling besar, ya, digolongkan dalam masalah furu', ya, mislus shalah, seperti dalam masalah sholat, wa ya ruknun min arkanil Islam, ya, dalam keadaan sholat ini termasuk dari salah satu rukun-rukun Islam, ya, karena dikatakan itu termasuk dari ibadah amaliyah, bukan dalam masalah keyakinan, ya, akhirnya sholat digolongkan dalam masalah furu', ya, digolongkan dalam masalah furu', ya. Dalam keadaan sholat termasuk dari salah satu rukun di antara lima rukun Islam yang dikatakan oleh para sahabat, maknanya, ya, mereka tidak mengetahui ada satu amalan yang ketika ditinggalkan menyebabkan keluarnya dari Islam kecuali sholat, ya, kecuali sholat, ya. Menunjukkan ini adalah permasalahan yang sangat penting, termasuk masalah usul. Namun sebagian, karena ini adalah ibadah amaliyah, digolongkan dalam masalah furu'. Wa yukrijuna asya'a fil akidah, ya, ikhtalafa fiha salaf, dan mereka mengeluarkan berbagai macam hal dalam masalah akidah yang para ulama salaf berselisih dalam masalah tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan innaha minal furu', itu termasuk bagian dari furu', ya, termasuk bagian li'annaha laysat minal akidah, karena itu bukan bagian dari akidah. Walakin far'un min furu', ya, akan tapi itu salah satu cabang dari cabang-cabangnya. Wa nahnu naqul, maka kami mengatakan in aratum bil usul maka na akidatan fakulutin usul, ya. Jika yang kalian inginkan, yang kalian maukan dengan masalah usul, masalah prinsip itu adalah apa yang termasuk perkara akidah, maka setiap atau seluruh agama ini merupakan bagian dari akidah, ya, merupakan bagian dari usul, permasalahan usul. Li'anal ibadat al-maliyah awil badaniyah la yumkinu an tata'abbada lillah biha illa an ta'takida anha masyru'ah, karena seluruh amalan-amalan ibadah, apakah maliyah dalam urusan harta atau dalam urusan badan, ya, ibadah dengan harta atau dengan badan, tidak mungkin engkau beribadah dengan amalan-amalan tersebut untuk Allah kecuali jika engkau yakini dulu amalan ibadah itu sesuatu yang masyru', ya, disyariatkan. Fahadihi aqidatun sabiqatun alal amal, ya. Maka ini, ya, akidah yang mendahului amalan, keyakinan yang harus mendahului seseorang sebelum dia beramal, ya. Walau lam ta'taqid dzalika lam yasih ta'abbuduka lillahi biha, ya. Jika engkau tidak meyakini hal itu, misal engkau mengamalkan sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, namun engkau tidak meyakini hal itu sesuatu yang disyariatkan, maka tidak sahih, tidak benar ibadahmu kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut. Wasahih, dan yang sahih, anna babal istihad maftuhun fima sumia bil usul awil furu', ya. Bahwasanya bab istihad itu terbuka apakah dalam perkara-perkara yang dinamakan itu masuk golongan usul, masuk masalah prinsip atau akidah, atau masalah furu' dalam masalah ibadah. Lakin ma kharaja an manhaji salaf falaisa bimakbulin mutlaqan. Akan tetapi apa yang keluar dari manhaj salaf, maka itu tidak bisa diterima secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.